Ku sadari semua jalanku tak berarah kepadamu. Mungkin salah diri ini memikirkanmu. Aku kini telah berdua dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun tak berakhir. Ku hindari, hati tak ingin terpisah. Jalanku tak berarah kepadamu. Mungkin salah diri ini memikirkanmu. Aku kini telah berdua dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun tak berakhir. Ku hindari, hati tak ingin terpisah. Yang lain sesungguhnya ku tak rela. Dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu. Kuakhiri namun tak berakhir. Ku hindari, hati tak ingin terpisah. Oh, yeah. Ku tak ingin terpisah. Oh, oh, oh. Ku hindari, hati tak ingin terpisah.